Yang dingin dan sesunyi ini, teringat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkinkah akan kembali sayang? Mungkinkah kau kembali? akan kau kembali? Mungkinkah kau kembali? Syabarabarab, syabarabarab, ha-ha, syabarabarab, syabarabarab. Mungkinkah kau kembali?